الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu ar-rabi'ah fi 'adadi ar-rawatib. Permasalahan yang keempat dari pembahasan tentang salat at-tatawwu', salat-salat sunnah. Tentang jumlah salat-salat rawatib. والرواتب جمع راتبة. Yang dimaksud salat rawatib, ar-rawatib itu jamak dari ratibatun. Wa hiya ad-da'imatul mustamirrah. Yang dimaksud rawatib atau jamak dari ratibah yaitu salat yang dikerjakan terus-menerus. Dari sholat-sholat sunnah ad-da'imah al-mustamirrah, yang terus-menerus dikerjakan, yang Nabi SAW senantiasa rutin melakukannya. Wa hiya tabi'atu lil fara'id. Yang dimaksud rawatib adalah sholat-sholat yang mengikuti sholat-sholat wajib, baik sebelumnya atau sesudah sholat-sholat lima waktu. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. Dan faedah dari salat-salat rawatib ini bahwa salat ini menyempurnakan sesuatu yang kurang yang terdapat di dalam salat-salat wajib yang dikerjakan oleh seorang hamba. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tatkala kita menerangkan tentang hikmah disyariatkannya salat an-nafilah. Wa adadu rawatibi 10 rakaat. Adapun jumlah salat rawatib ada 10 rakaat. Wa hiya al-madhkuratu fi hadis Ibnu Umar. Dan 10 rakaat ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhr wa raka'ataini ba'da adh-dhuhr wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha wa raka'ataini qabla al-ghadati. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan waktu sebelum subuh itu merupakan waktu yang aku tidak masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Artinya Abdullah bin Umar tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh. Karena itu merupakan waktu yang beliau tidak memasuki tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di waktu-waktu yang lain beliau mengetahui secara langsung apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsatni Hafsah, maka Hafsah yakni saudara beliau memberitakan kepadaku, annahu kana idza tala' al-fajr wa adzana al-muadzin shalla rak'atain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah terbit fajar lalu muadzin mengumandangkan azan, maka beliau pun mengerjakan salat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh ini berita dari Hafsah. bintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan Abdullah bin Umar tidak melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Maka di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar menyebutkan 10 salat yang menyertai salat wajib yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'akkadu lil muslimi ay yuhafiza ala 12 rak'atan. Dan lebih ditekankan lagi bagi seorang muslim untuk menjaga 12 rakaat. Memelihara 12 rakaat. Yani ada tambahan 2 rakaat dari yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan illa banallahu lahu baitan fi aw illa buniya lahu baitun fil jannati." Tidaklah seorang hamba muslim yang salat karena Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari 12 rakaat, melainkan Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Dalam ayat yang lain, melainkan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Habibah. Maka di sini disebutkan 12 rakaat. Yang dimaksud 12 rakaat wahiyal ashru al-mazkuratu sabiqan, yaitu 10 rakaat yang disebutkan sebelumnya dalam hadis Ibnu Umar. Illa annahu yakunu qabla adh-dhuhri 4 rakaat. Hanya saja pada salat sebelum zuhur itu disebutkan 4 rakaat. Sementara dalam hadis Nawar disebutkan 2 rakaat. Dalam hadis Ummu Habibah disebutkan 4 rakaat. Faqad zada at-Tirmidzi fi riwayati hadithi Ummi Habibah al-Madhi. Dalam riwayat At-Tirmidzi beliau menambahkan riwayat hadis Ummu Habibah yang asal hukumnya disebutkan dalam riwayat Muslim, asal riwayat ini. Namun tambahannya disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Menjelaskan yang mana yang dimaksud 12 rakaat itu. Arba'an qabla adh-dhuhur wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da al-maghrib wa raka'atain ba'da al-isya' wa raka'atain qabla salatil fajr. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya', dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa lima thabata fi sahihi min hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Demikian pula telah sahih disebutkan dalam as-sahih, yaitu sahihul Bukhari, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yad'u 4 qabla adh-dhuhr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Yang menunjukkan bahwa rawatib pada salat zuhur dikerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa akadu hadhihi rawatib, dan yang paling ditekankan dari salat-salat rawatib yang ada, rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Wahuma sunnatul fajri al-qabliyah, yaitu sunnah, salat sunnah sebelum fajar, qabliyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Waliqauli Aisyah radhiyallahu anha an hatainir raka'atain, dan berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang dua rakaat ini, lam yakun yada'uhuma abadan, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat sunnah dua rakaat sebelum subuh selama-lamanya. Yani sama sekali beliau tidak pernah meninggalkannya, baik di waktu hadar, demikian pula ketika safar. Tidak dinukilkan bahwa Nabi SAW pernah meninggalkan salat dua rakaat sebelum fajar itu. Perkataan Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini yang disebut dengan rawatib. Dan secara umum, salat antara adzan dan iqamah merupakan salat yang disyariatkan. Apakah itu rawatib atau yang bukan rawatib, seperti sebelum asar, demikian pula sebelum maghrib, sebelum isya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina al-adhanaini shalah." Apa yang terdapat di antara adzan dan iqamah itu ada salat. Ada salat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah kalian sebelum maghrib. Yang ketiga kalinya beliau mengatakan bagi yang ingin melakukannya. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa ada salat-salat sunnah yang lainnya, meskipun dia bukan bagian dari rawatib, namun secara umum antara adzan dan iqamah disyariatkan untuk mengerjakan salat sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.